bang usrahino, bang bang usrahino, srengeng ini muncul, muncul, muncul, sunar sumamburat. Bang bang wusrahino, bang bang wusrahino, srengenge ne muncul, kru Bimo Jaya tolong dikondisikan situasi resiko tanggung dewe-dewe mas, tolong kondisikan situasi. Soro ceocehan, krengket gerat geret, krengket gerat geret, nimbo aneng sumor, sumor, sumor, atus kebiar kebio. Oh, gitu. Gitu. Ringan. Kita kata kutipan malam pun ada kata yang bukan tetap mengumpul Prabu Siko Paro.